Apakah setir itu hanya wajib di awal salat dan kewajiban ini terus ada sampai, atau kewajiban ini ada sampai akhir salat? Dan dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Ini saya terangkan tadi ya, bahwa kewajiban dari hadis-hadis itu semuanya penting berlaku di awal salat. Adapun setelahnya, ini lagi masalahnya. Dan lagi masalah kalau di tengah salat kemudian citranya hilang. Dia pasang tongkat misalnya, tiba-tiba tongkatnya diambil orang. Atau dia salat di depan orang, tiba-tiba orangnya berdiri, pergi. Jadi memang citranya hilang di tengah dia salat. Saya katakan tadi bahwa tidak harus dia maju. Sebab dia bukan lagi dari awal salat mencari citra. Ini sementara dia salat. Dan di sholat itu ada kewajiban seperti khusyuk, seorang apa namanya sibuk dengan sholat dan seterusnya. Mana-mana ini mengatakan untuk asalnya tidak ada gerakan. Jelas ya? Tapi kalau dia bergerak selangkah dua langkah, ya tidak ada masalah, tapi itu dekat. Itu dekat. Tapi sekali lagi saya katakan ini kalau memang tidak ada masalah. Ya. Yang menyebabkan misalnya, sebab dia bukan wajib. Ya. Bukan, hanya sekedar dikatakan boleh. Dan kalau hal yang seperti itu dia kerjakan, kemudian menimbulkan kesan-kesan yang jelas di tengah manusia terhadap agama ini, maka sebaiknya dia tidak kerjakan. Jelas ya?